sadari arti hidup ini. Mengapa kita hidup di dunia untuk sementara? Ternyata kita memang harus bisa jadi manusia. Seperti langit dan bumi, seperti